Mitra Bisnis, Detik menulis, pemerintah akan menguji coba sistem penggajian berdasarkan kinerja pada tahun ini. Dengan sistem itu, karyawan yang produktivitasnya tinggi akan mendapatkan gaji lebih besar dibanding pegawai yang rendah produktivitasnya. Menurut Apindo, sistem seperti itu jauh lebih baik daripada hanya mengacu pada upah minimum provinsi atau kabupaten. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Komite Tetap Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau Kadin, Thomas Darmawan. Pak Thomas, apa komentar Anda? Jadi memang penggajian berdasarkan kinerja atau dulu pada waktu di Kadin itu membentuk namanya Badan Nasional Sertifikasi Kompetensi. Artinya kita membayar orang itu berdasar kompetensi kerja dia. Bukan berdasarkan hanya ijazah atau dari masal ya, tetapi setiap orang itu akan mempunyai sertifikat kompetensi. Artinya kalau dia mempunyai keahlian di bidang A, yang dibayar adalah kompetensi dia. Jadi ini memang dengan sistem yang baru ini tentunya akan lebih baik dan itu sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerjaan maupun dari peraturan pemerintah mengenai sertifikasi kompetensi. Tetapi proses ini kan perlu disosialisasikan. Karena apa? Tentu pekerja yang sudah ada itu kan perlu dilakukan uji kompetensi. Kalau mereka tidak lulus, maka mereka tidak mempunyai sertifikat kompetensi tetapi hanya di bidang-bidang apa saja. Nah ini memang agak sedikit memerlukan waktu untuk disosialisasikan baik oleh BNSP, oleh Depnaker, Dignas maupun oleh Kadin Indonesia dan Departemen Perindustrian. Saya pikir itu sudah dipikirkan dan sudah dibuat badannya, tinggal dalam implementasi memang memerlukan waktu tadi. Sebenarnya uji kompetensi ini juga sudah dicoba di beberapa industri ya, seperti industri otomotif, industri elektronik, ya, industri perhotelan, itu mempunyai jenjang-jenjang kompetensi ya. Di Indonesia, jenjang kompetensi itu ada 9 level ya, jadi kalau orang masuk, level pertama. Nah, yang jadi problem ada dua. Pertama, uji kompetensi itu sebenarnya diarahkan kepada tenaga kerja yang sudah bekerja di pabrik, supaya dia bisa diuji, dia sebenarnya kemampuan di mana. Tetapi, di lain pihak, kita juga tahu hampir setiap tahun itu ada lebih 825.000 tenaga lulusan SMK. Di luar SMA ataupun drop out di SMP yang jumlahnya anak-anak baru itu kan lebih dari hampir 3 jutaan. Nah, di kejuruan ini juga dia sudah mendapatkan ujian ya, dan lulus dalam satu kompetensi tertentu. Nah, problemnya adalah kalau itu mau diuji coba, tentu ini akan sangat baik ya. Mungkin di industri-industri yang padat karya ya, dan seperti di tekstil ya, itu juga sudah ada lembaga sertifikasi kompetensi untuk tekstil. Di industri otomotif sudah ada, kemudian di industri elektronik ya, di industri perikanan bahkan sudah ada ya. Nah ini tentu ini bisa diberdayakan, tapi ini perlu harus effort bersama dari pemerintah untuk mendukung supaya segala kompetensi alat kerjanya itu juga diajarkan. Lalu ada saran lain Pak terkait penerapan sistem ini nantinya? Jadi memang gini, kita selama ini kan kalau Anda lihat ya cara recruiting tenaga kerja itu mesti ada pusat tenaga kerja. Kalau kita lihat iklan di koran-koran pada hari Sabtu, begitu banyak tenaga kerja yang dibutuhkan ini, seperti ini, kebutuhan ini, dan ada satu lowongan yang lamar ratusan, artinya tenaga kerja yang ada di Indonesia masih berlimpah ya, yang memang memerlukan pekerjaan. Nah, dalam soal ini, kalau nanti Apindo, Kadin, dan juga dari Depnaker ya, akan memulai dengan serikat-serikat pekerja, maka kita bisa memulai setiap perusahaan itu akan diwajibkan untuk mengadakan uji kompetensi bagi karyawannya. Mesti dimulai. Dan nanti perusahaan itu juga bisa memaksa kepada pemasoknya, kepada perusahaan-perusahaan rekanannya untuk juga melakukan satu perusahaan yang karyawannya mempunyai sertifikasi kompetensi. Karena bagaimana juga, kalau karyawan itu mempunyai sertifikasi kompetensi, maka dia akan meningkatkan kualitasnya, tanggung jawabnya, efisiensinya, itu akan jauh lebih tinggi. Di negara-negara maju, hampir semua tenaga seperti pilot, seperti tenaga rumah sakit, negara nas itu memang harus mempunyai sertifikat. Dengan sertifikasi itu, gaji dia lumayan. Tetapi kalau kita tidak punya sertifikat, maka buat karyawan ini kalau mau pindah kerja juga menjadi kesulitan. Nah, buat pengusaha sebenarnya dengan adanya sertifikasi ada baiknya karena dia bisa menentukan efisiensi. Tetapi memang pikiran ada juga pengusaha yang berpikir kalau karyawannya punya sertifikasi yang tinggi tentu lebih gampang dibajak. Tapi menurut saya itu hanya pikiran beberapa pengusaha kecil. Tapi secara nasional alangkah baiknya kalau perusahaan ini bisa mempunyai gerakan massal untuk mengadakan sertifikasi kompetensi daripada seluruh tenaga kerja yang ada tadi. Demikian Ketua Komite Tetap Industri Makanan, Minuman, dan Tembakau Kadin, Thomas Darmawan. Saya Wendy Lim.